رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة. حديث ini masih hadis Fatimah binti Qais yang meminta fatwa, minta mengasuskan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam kasus tersebut Nabi SAW menyatakan bahwasanya wanita yang ditalak tiga tidak mendapatkan tempat tinggal dan juga tidak mendapatkan nafkah. Ya, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh Fatimah binti Qais kepada Nabi dan Nabi menjawab laisa laha sukna wala nafaqah. Dia tidak mendapatkan sukna, tempat tinggal, wala nafkah, dan juga tidak mendapatkan nafkah. Ini pada kasus Fatimah binti Qais yang diceraikan oleh suaminya. Hadis berikutnya 3630 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa hadatsani Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Yahya ibn Adam قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك أمر ابن أم مكتوم فاعتدي عنده. Ini hadis yang ke-3630. Di sini kita sedikit mendapatkan tambahan maklumat tentang siapa Amr ibnu Ummi Maktum. Tentang siapa Amr atau ibnu Ummi Maktum. Ya. Kata Fatimah binti Qais, suami saya mentalak saya atau mentalak tiga saya, lalu saya menginginkan pindah dari rumahnya. Fa'aradtun nuqlah, maka saya ingin tidak lagi di rumahnya, pindah ke yang lain. Kemudian saya mendatangi Nabi SAW bertanya tentang apa yang saya inginkan. Kata Nabi SAW, intaqili, pindahlah kamu ila baiti mini ammiki, ya. Pindahlah kamu ke rumah anak pamanmu. Ya. Siapa anak paman Fatimah? Yaitu Amr ibnu Ummi Maktum. Ada dua maklumat yang baru. Yang pertama, hubungan antara ibnu Ummi Maktum dengan Fatimah binti Qais, yaitu anak pamannya. Yang kedua, nama ibnu Ummi Maktum, namanya Amr. Ya, namanya Amr. Amr ibnu Ummi Maktum. Fa'taddi indahu, maka laluilah masa iddahmu di sana, di rumahnya. Dan dia buta. Ya. Itu hadis yang ke-3630. Kemudian hadis berikutnya 3631. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Muhammad bin Amr bin Jabalah qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Ammar bin Zuraiq عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إني حديث adalah hadis yang menjelaskan adanya perbedaan pendapat, dan ini telah kita isyaratkan pada beberapa pertemuan yang lalu antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Fatimah. Terjadi perbedaan pendapat dalam perkara ini, ya, antara Aisyah dengan Fatimah binti Qais. Aisyah berpendapat tetap mendapatkan sukna dan nafkah. Di sini juga ini terjadi juga perbedaan pendapat di antara para ulama, termasuk Asy-Sya'bi, ya, Al-Aswad ibnu Yazid An-Nakhai. Al-Aswad ibnu Yazid An-Nakhai yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda. Yang kita ambil dari hadis-hadis yang telah banyak kita baca ini bahwasanya seperti juga yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam bunyi bab, wanita yang sudah ditalak tiga itu tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sementara pendapat beliau juga Fatimah binti Aisyah radhiyallahu taala anha tetap mendapatkan nafkah dan juga mendapatkan tempat tinggal. Ini hadis yang menjelaskan tentang itu bermula dari Abi Ishaq. Abu Ishaq ia berkata, "Kuntu ma'al Aswad bin Yazid." Suatu ketika saya bersama seseorang yang bernama Aswad bin Yazid. Saya duduk bersamanya, kuntu ma'ahu jalisan, ya, fil masjidil a'azam, di masjid a'azam. Ini mungkin nama masjid, ya, al masjidil a'azam, nama masjid. Wa ma'ana Asy-Sya'bi, kami berdua ketika itu duduk bersama Asy-Sya'bi, perawi hadis tentang tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal bagi wanita yang sudah dicerai dengan ditalak tiga. Dia yang meriwayatkan dari Fatimah, Asy-Sya'bi ini. Berulang-ulang telah kita dapatkan namanya. Dia meriwayatkan tentang itu dari Fatimah langsung. Abu Ishaq bersama Al-Aswad bin Yazid bersama duduk mereka di Masjid A'azam bersama beliau ini, Asy-Sya'bi. Namanya Amir ibn Sharahil Asy-Sya'bi. Fahaddatha Asy-Sya'bi bihadithi Fatimah binti Qais. Maka ketika itu Asy-Sya'bi meriwayatkan kepada kami hadis Fatimah binti Qais. Itu tentang tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal. Anna Rasulullah SAW lam yaja'an laha suknan wala nafkah. Ini bahwasanya Nabi SAW tidak menetapkan lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang sudah ditalak tiga. Itu hadis Asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais. Thumma akhazal aswad. Ya, ini kejadiannya. Dan ini terjadi perbedaan pendapat antara para tabi'in tentang ini. Thumma akhazal aswadu kaffan min hasa. Kemudian Aswad mengambil segenggam kerikil. Ya. Mengambil segenggam kerikil, fahasabahu bih. Beliau melempari Asy-Sya'bi dengan kerikil tersebut. Melempari Asy-Sya'bi yang meriwayatkan hadis dari Fatimah tersebut. Faqal Al-Aswad berkata, wailak, betapa buruknya kamu, tuhadditsu bimitsli hadza, menyampaikan hadis yang seperti ini. Artinya menunjukkan terjadi perbedaan pendapat antara beliau Al-Aswad bin Yazid dengan Asy-Sya'bi. Al-Aswad tidak menerima hadis ini. Tidak menerima hadis tersebut. Qala, dia berkata, menukilkan perkataan Umar. Qala Umar, berkata Umar, la natruku kitab Allah wa sunnata nabiyyina sallallahu alaihi wasallam liqauli imra'atin. Berarti di antara para sahabat bukan hanya Aisyah yang tidak mengambil hadis Fatimah ini, dan juga Umar bin Khattab juga tidak mengambil, tidak sependapat dengan bunyi hadis Fatimah ini. Maka Al-Aswad ibn Yazid menukilkan perkataan Umar. Qala Umar, la natruku kitab Allah, kita tidaklah meninggalkan Al-Quran, wa sunnata nabiyyina, dan sunnah nabi, liqawli imra'atin, dan mengambil pendapat, demi mengambil pendapat wanita. La nadri la'allaha hafizat au nasiyan. Wanita tersebut kita tidak bisa beri jaminan apakah dia benar-benar hafal atau dia lupa. Ya. Ini alasannya. Apa wanita yang masuk di sini siapa? Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais. Kata Umar, kita tidak akan meninggalkan Al-Quran dan juga tidak meninggalkan Sunnah dan mengambil pendapat seorang wanita yang kita tidak dapatkan jaminan dia lupa ataupun dia ingat. Dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya dia wanita itu yang dicerai tetap mendapatkan sukna dan nafkah, tetap mendapatkan tempat tinggal dan tetap mendapatkan nafkah. Kata Al-Quran menurut pendapat Umar. Apa dalilnya? Itu dalilnya tadi yang telah juga kita baca pada beberapa hadis yang lalu. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian para suami mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Maksudnya rumah suaminya masih diistilahkan dengan rumah mereka sendiri, berarti mereka masih berhak mendapatkan tempat tinggal di rumah suami mereka. Wala yakhrujunna, dan mereka juga tidak dibenarkan keluar. Tidak suami yang mengeluarkan, tidak juga mereka yang keluar. Tetap berada di rumah sang suami. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Kecuali bila mana mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kalau mereka sudah melakukan perbuatan pelanggaran yang nyata, maka dibenarkan untuk dikeluarkan. Tetapi bila mana tidak ada sama sekali, mereka tetap berhak, mereka tetap ditempatkan di tempat di rumah suami mereka dan mereka sama sekali tidak dibenarkan keluar. Ini dalilnya Umar dan begitu juga itu dalil dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka mengambil pendalil Al-Qur'an, sementara Fatimah binti Qais meriwayatkan hadis ini dan dia kasusnya terjadi pada dirinya sendiri. Mereka tidak mengambil karena mereka masih mengira bahwasanya kemungkinan dia lupa. Kemungkinan dia lupa. Jadi ini membuat kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya permasalahan wanita yang ternyata tiga itu, apakah mendapatkan sukna, tempat tinggal, atau nafkah atau tidak, apakah mendapatkan atau tidak, terjadi perbedaan pendapat mulai dari kalangan para sahabat dan juga di antara para tabi'in dan seterusnya sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Yang kita pahami, yang kita lirik dari perbuatan Imam Muslim, seakan-akan dia lebih condong kepada pendapat Fatimah binti Qais, sehingga sebegitu banyak dia menukilkan hadis-hadis yang mendukung tentang pendapat tersebut. Ya, sebegitu banyak hadis yang beliau nukilkan menunjukkan bahwasannya memang permasalahan ini permasalahan yang nyata, yang dalilnya kuat, yang dalilnya banyak. Makanya dia bawakan dengan jalur-jalur yang sangat banyak sekali. Sampai sekarang ini cukup banyak kita baca hadis seputar pendapat Fatimah binti Qais, dan dia dibela karena memang dia kasusnya sendiri. Tidak mungkin dia tidak menceritakan orang lain, dia cerita tentang dirinya. Ini menunjukkan dia dan bahkan dia sampaikan berkali-kali menunjukkan dia tidak lupa dengan kasus tersebut. Bagaimana pula dia lupa masalah masalah yang sangat besar yang terjadi pada keluarganya. Ditalak tiga dan suaminya, bahkan dengan rinci dikatakan suaminya ketika itu di Yaman, kemudian ternyata saya tidak mendapatkan nafkah, dan dari awal-awal di bab ini kita dapatkan dia memberikan sedikit saja, sementara saya tidak puas mendapatkan sedikit, maka saya laporkan kepada Nabi SAW. Dan bahkan di dalam terakhir ini dia merasa tidak nyaman untuk tinggal di rumah suaminya dan minta izin kepada Nabi untuk pindah, dan bahkan minta di mana dia bisa menetap di selama masa iddahnya. Pertama diusulkan oleh Nabi untuk melalui masa iddah di rumah Ummu Syarik, tetapi ternyata di sana banyak orang, ya, rumahnya bukan rumah yang sepi dari pengunjung, banyak orang-orang datang ke sana dari orang-orang muhajirin, maka tidak pantas orang wanita yang di melalui masa iddah berada di sana. Akhirnya Nabi SAW perintahkan dia untuk melalui masa iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum, yang ternyata adalah anak pamannya dan dia buta, dan Ibnu Maktum tentu bersama keluarganya di rumahnya, istri dan anak-anaknya, tetapi tentu bagi dia tidak akan melihat kalau bila seandainya Fatimah sekalipun tidak memakai penutup kepala di rumahnya, tentu tidak akan masalah karena tidak terlihat oleh Ibnu Ummi Maktum. Ini kasus yang terjadi pada Fatimah, dan seakan-akan Imam Muslim lebih condong kepada pendapat Fatimah binti Qais karena beliau di sini membela dan menukilkan hadis yang sangat banyak, sementara di akhir-akhir baru dia menukilkan hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis tersebut, dan bahkan dia sebutkan perbedaan pendapat Umar, Aisyah, Laswat bin Yazid di sini juga tidak sependapat dengan Syabi yang meriwayatkan hadis itu dari Fatimah binti Qais. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hadis ke 3631. Kita lanjutkan hadis setelahnya 3632. Ya, masih hadis yang sama, dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Beliau mengatakan wa haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi. Qala haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Sulaiman bin Mu'adz an Abi Ishaq bihadzal isnadi nahwa hadithi Abi Ahmad an Ammar bin Zuraiqin biqissatihi. Ya, sama dengan hadis yang sebelumnya persis, yaitu kisahnya ketika Al-Aswad Ibn Yazid dengan Asy'abi dengan Abu Ishaq berada di Masjid Al-A'zam, kemudian Asy'abi menyempatkan waktu mengambil kesempatan tersebut untuk menyampaikan hadis ini, ternyata tidak sependapat dia dengan Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakhai, maka terjadilah perdebatan dan bahkan dia dilempar dengan pasir atau kerikil kecil oleh Al-Aswad bin Yazid, menunjukkan bahwasanya perbedaan pendapat yang seperti itu wajar terjadi di antara para ulama di masa dahulu, tetapi tetap hati mereka bersatu, hati mereka tidak terpecah-pecah, karena memang perbedaan pendapat pasti yang diingatkan oleh agama, jangan sampai bermusuh-musuhan, jangan sampai hati berpecah gara-gara perbedaan pendapat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi memang perbedaan pendapat. Tetapi kalau permasalahan yang tidak dibenarkan berbeda pendapat, itu sama sekali tidak mempersatukan hati. Ya. Yang berbeda pendapat dalam permasalahan yang tidak dibenarkan untuk berbeda pendapat, ini tidak akan mempersatu hati bila mana kita bersatu-satu. Ya, bila mana kita bersatu pada permasalahan yang Islam sama sekali tidak membiarkan terjadi perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Bila mana kita mengatakan bersatu, ini persatuan yang rapuh, persatuan yang besok akan terjadi permusuhan. Dan ini kita lihat kenyataan di muka bumi ini. Persatuan disebabkan oleh duniawi, ya, permakaran dunia. Hari ini mereka bersatu, besok mereka bermusuh-musuhan. Dalam agama pun demikian. Persatuan bersama-sama untuk suatu perkara yang tidak terlalu penting yang tidak dibenarkan, bersatu untuk sebuah perkara yang tidak terlalu penting, tapi dalam persatuan yang tidak dibenarkan oleh agama, ini besok akan bermusuh-musuhan. Ya, besok akan bermusuh-musuhan. Tetapi persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas apa yang diperintahkan bersatu oleh agama. Misalnya dalam masalah tauhid. Beribadah kepada Allah semata-mata, mengibadati Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, ini tidak dibenarkan terjadi perbedaan. Yang satu mengibadati kuburan, yang satu mengibadati pohon, yang satu mengibadati jimat, yang satu mengibadati apapun juga, kemudian bersatu dengan orang yang mentauhidkan Allah semata-mata. Ini tidak akan mungkin terjadi persatuan. Dan ini persatuan yang rapuh. Tapi persatuan pada perkara yang berbeda pendapat dibenarkan oleh agama, seperti yang masuk dalam kategori perbedaan pendapat di antara mazhab. Perbedaan pendapat di antara mazhab, misalnya dengan dalam bacaan-bacaan salat yang ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan iftitah, bacaan tasyahud, menggerak-gerakkan jari telunjuk atau tidak, kunut ataupun tidak. Ini permasalahan khilafiyah. Kunut subuh itu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini tidak akan memecah belahkan antara kaum muslimin. Kemudian sekarang ini ketika sebagian kelompok yang merasa terjadi ada perbedaan dengan orang, kemudian dia menetapkan bahwa ini kelompok yang sesat. Ya, kelompok yang sesat ini juga tidak dibenarkan. Ya. Perbedaan dalam masalah amaliyah, ibadah, bukan hanya sekarang ini, ya, semenjak munculnya ormas-ormas besar di negeri kita ini yang muncul dan mereka memberikan manfaat kepada umat, itu sudah terjadi perbedaan antara kunut subuh saja. Ini bukan hanya sekarang muncul, sudah lama. Yang satu mensunnahkan, yang satu membid'ahkan bahkan. Bukan sekarang saja, tapi sudah semenjak puluhan tahun yang lalu. Tetapi kenapa sekarang mesti orang yang dalam yang tidak sependapat dengan ini dimusuhi? Ya. Kemudian juga dalam perkara-perkara yang lain. Jadi pelajaran yang kita ambil dalam masalah Sya'bi dengan Aswad bin Yazid, terjadi perbedaan pendapat. Ada memang sikap keras dalam berbeda pendapat, mempertahankan pendapat, tetapi tetap hati tidak terjadi permusuhan dan saling ingin menumbangkan. Ini tidak dicontohkan oleh para generasi salaf. Memang mereka berbeda, tetapi sampai sekarang ini para ulama-ulama rabbaniyin berbeda pendapat dalam banyak perkara. Antara Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dengan Syekh Muhammad bin Nasir Nasiruddin Al-Albani, banyak sekali perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Dan bahkan yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan sunnah. Ya, seperti bersedekap. Bersedekap setelah ruku. Ya, bersedekap setelah ruku. Ada pendapat yang mengatakan setelah ruku bersedekap. Nah, ini biasa dipakai pendapat ini oleh ulama-ulama Saudi, termasuk Ibn Baz berpendapat demikian. Ya, berpendapat bersedekap setelah ruku. Tetapi Syekh Al-Albani mengatakan itu perkara bid'ah, termasuk perkara bid'ah. Jadi sampai ke tingkat seperti itu masalah ilmiah, karena berdasarkan dalil-dalil yang mereka ambil, tetapi tetap saja mereka saling menghormati dan tidak saling menuding, karena ini perbedaan pendapat dalam perkara yang wajar terjadi perbedaan pendapat. Ya, wajar terjadi perbedaan pendapat. Yang masalahnya ketika saling memusuhi, ya, satu sama lain. Dan berupaya untuk menyatakan orang-orang yang berpendapat berbeda, yang muncul yang berbeda dengan masyarakat, ini adalah ajaran yang sesat. Ini sama sekali bukan ciri-ciri seorang muslim yang berilmu tentang agamanya. Baik, itu pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Al-Aswad Ibn Yazid dengan Al-Imam Syabi rahimahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan 3633. Ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan an Abi Bakar bin Abil Jaham ibn Sukhair al-Adawi qala sami'tu Fatimah bint Qais radhiyallahu ta'ala anha taqul inna zawjaha talaqaha thalathan falam yaj'al laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suqna wala nafaqah qalat قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت. Ini tambahan rincian dari kisah Fatimah ini lebih banyak lagi hal yang baru yang kita dapatkan dalam hadis yang sekarang ini, dengan diawali cerita dari Fatimah bahwasanya suaminya menceraikan dia talak tiga. Kemudian Nabi SAW putuskan bahwasanya dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga tidak berhak mendapatkan nafkah lagi. Maka Rasulullah SAW berkata, berpesan kepada Fatimah, nanti kalau seandainya kamu sudah habis masa iddah, kasih tahu saya. Maka kata Fatimah, saya beritahu dia tentang habisnya masa iddah saya. Kemudian di saat yang sama ada tiga orang laki-laki yang melamar beliau. Yang pertama Muawiyah ibn Abi Sufyan, masyhur. Ya. Kemudian Abu Jahm, ini yang kedua. Sementara yang ketiga Usamah ibn Zaid. Tiga orang laki-laki hampir bersamaan melamar. Bukan berarti mereka tahu lamaran ini. Kemungkinan yang satu melamar ya, sementara dia tidak mengetahui bahwasanya wanita ini sudah dilamar. Bukan berarti mereka serentak datang, tetapi dalam waktu yang berbeda-beda, satu sama lain tidak mengetahui. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya mereka sudah tahu, ya sudah tahu, ini tidak dibenarkan untuk melamar. Kalau seandainya seseorang wanita sudah kita ketahui dilamar oleh saudara kita, maka kita tidak dibenarkan untuk melamarnya selama belum muncul hasil. Ya, tetapi kalau sudah ada hasil, baik melanjutkan untuk terjadi ke pernikahan atau pembatalan, misalnya sang wanita tidak menerima, kalau sudah diketahui bahwasanya wanita itu tidak menerima pelamar pertama, maka kita boleh maju. Ya. Kasus yang tiga orang ini kemungkinan mereka tidak mengetahuinya. Pelamaran tersebut tidak mengetahui sehingga terjadi pelamaran untuk wanita yang sama oleh tiga orang. Makanya ketiga-tiganya dilaporkan oleh Fatimah kepada Nabi SAW. Sungguhnya dia telah dilamar oleh si fulan, si fulan, si fulan. Tiga orang yang tadi sudah kita ketahui namanya. Kemudian Nabi SAW memberikan pendapatnya. Jadi Fatimah meminta pendapat siapa yang harus saya pilih. Ya, maka Nabi SAW memberikan usulan. Dia mengatakan, Amma Muawiyah farajulun taribun lamalalah. Ya, adapun Muawiyah seorang laki-laki miskin. Ya. Tarib itu artinya tanah, artinya begitu tidak punya harta dan dia tidak punya harta. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham farajulun darrabun lin nisa. Ya. Maka dia seorang laki-laki yang doyan memukul wanita, suka memukul. Nah, ini salah satu penafsiran yang dua yang telah kita sampaikan di saat itu ketika Nabi mengatakan dalam ungkapan yang berbeda. Adapun Abu Jaham, fala yadaul asa an atiqihi. Dia tidaklah meletakkan tongkat jari atas pundaknya. Nah, salah satu penafsirannya ini. Dia banyak sering memukul wanita, ringan tangan memukul wanita istrinya. Ini kekurangan beliau yang disampaikan oleh Nabi kepada Fatimah. Kemudian Nabi mengatakan, walakin Usamah ibnu Zaid. Tapi kalau kamu ingin cari suami yang baik, maka beliau ini pilih, Usamah ibnu Zaid. Yang pertama diberikan kekurangannya, yang kedua sampaikan kekurangannya, yang ketiga disebutkan ini yang tepat untuk kamu jadikan sebagai suami. Faqalat biyadiha hakadha Usamah, Usamah hakadha. Maka Fatimah berbuat dengan tangannya, berbuat dengan tangannya, enggak tahu apakah seperti ini. Artinya dia tidak terlalu tertarik dengan Usamah bin Zaid. Tidak terlalu tertarik. Dari riwayat yang telah kita baca, dia kulitnya apa? Hitam. Dia kulitnya hitam. Maka enggak tahu tanda tidak tertarik dengan tangan gimana? Begini. Tidak tahu lah, pokoknya dia dengan tangan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perawi ini benar-benar teliti. Ya. Ya, sampai bagaimana menolak dengan tangan atau merasa tidak terlalu ingin dengan tangan, dia lakukan gitu. Usamah, Usamah. Ya, kata lalu Nabi SAW tekankan kepada Fatimah, faqala laha Rasulullah SAW, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun laki. Mentaati Allah dan Rasulnya ini lebih baik daripadamu. Ini bukan sebuah kewajiban, tetapi karena usulan. Walau bagaimanapun tidak wajibnya, tetapi usulan Nabi tentu itu yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW juga mengusulkan kepada Barirah untuk kembali kepada suaminya, tetapi itu hanya sekadar usulan. Kalau seandainya dia balik kepada suaminya yang masih budak, sementara Barirah sudah merdeka, itu lebih baik, tetapi tentukan usulan. Makanya Barirah dengan kecerdasan mengatakan, ya Rasulullah, ini kamu perintahkan sebagai sebuah tugas agama, tugas agama atau memang usulan? Ya. Barirah ini, kisah Barirah dengan suaminya, cinta yang luar biasa yang muncul dari suaminya yang menangisi istrinya tidak lagi mau kepadanya karena statusnya sudah berbeda. Awalnya kedua-duanya budak, sementara Barirah dengan ingin menantang, ya, dengan beraninya dia melakukan mukatabah istilah dalam perbudakan, yaitu ketika dia tekan kontrak dengan tuannya, membeli dirinya sendiri, ya, bahwasanya saya akan bayar kepada kamu segini dengan kredit atau dengan cash. Maka kalau untuk barina pada umumnya budak itu dalam sistem mukataba artinya secara kredit, dan dibantu oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika melihat bahwa semangatnya untuk membebaskan ini mengangkat derajatnya, maka Fatimah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan bantuan dan akhirnya dia bebas. Sementara suaminya masih tetap budak. Ya, akhirnya dia sudah tidak nyaman bersama suaminya dan meninggalkan suaminya, menyatakan tidak ingin pisah dengan suaminya. Maka suaminya berupaya untuk membujuk-bujuknya tapi tidak berhasil, sampai dia memakai perantara Nabi, meminta kepada Nabi, dan Nabi SAW mengatakan, tidakkah kalian heran, tidakkah kalian kagum dengan begitu cintanya saya lupa namanya, nama suaminya, begitu cintanya beliau dengan istrinya dan begitu bencinya istrinya dengan suaminya. Ya, Nabi SAW ketika ditanya oleh Barir, apakah ini perintah agama darimu atau ini hanya sekedar usulan syafaat, maka Nabi mengatakan ini syafaat. Barir SAW radhiyallahu ta'ala anha, akhirnya kalau tandanya itu sebagai syafaat saya tidak terima. Ya, sementara di sini seperti itu juga, tetapi tentu walau bagaimanapun tetap yang disyafaatkan oleh Nabi, yang diusulkan oleh Nabi SAW tentu itu yang terbaik. Maka Nabi katakan kepada Fatimah, menerima apa yang diusulkan, yang dititahkan oleh Nabi dan oleh Allah dan Rasulnya itu terbaik bagimu. Maka Fatimah binti Qais pun menerima. Ya. Fatazawwajtuhu, maka saya terima dia sebagai suami. Faltabaktu, maka saya pun dicemburi oleh orang banyak, oleh wanita-wanita yang banyak, karena mendapatkan suami yang luar biasa. Mendapatkan suami, akhirnya dia benar-benar mendapatkan keberkahan dari suaminya Usamah ibn Zaid, karena itu pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan mungkin ada pilihan Nabi yang itu yang tidak terbaik. Ya. Itu hadis 3633. Masih banyak tersisa. Kita baca hadis setelahnya 3634. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdurrahman qala an Sufyana an Abi Bakar ibni Abi Jahm qala sami'tu Fatimah bint Qais taqul arsala ilayya zawji Abu Amr ibn Hafs bin al-Mughirah an Yasa bin Abi Rabi'ah bitalaqi wa arsala ma'ahu bi khamsati asu' tamrin wa khamsati asu' sha'irin faqultu amali nafaqah إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقة يعتدي في بيت ابن أمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فأذنيني قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نهو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد. Ini hadis yang baru, hadis yang lain yang masih menceritakan tentang kasus Fatimah binti Qais, tetapi ada perkara-perkara yang baru di sini. Yang pertama, kata Fatimah bercerita, suami saya yaitu Abu Amr ibnu Hafs ibnu Mughirah, ini suaminya Fatimah, mengutus untuk menjumpai saya Ayyas ibn Abi Rabi'ah. Jadi ini utusan dari suaminya Fatimah, Ayyas ibn Abi Rabi'ah, untuk memutuskan cerai. Ya, jadi mengutus seseorang untuk menyampaikan kata cerai. Boleh mengutus seseorang, boleh melalui sarana-sarana yang lain. Jadi ini yang pertama faedah atau yang baru yang kita dapatkan, yaitu Anyas bin Abi Rabi'ah diutus oleh suaminya Fatimah, namanya Abu Amr ibn Hafs ibn Mughirah, untuk menyampaikan cerai kepada Fatimah. Kemudian bersama beliau ini, sang suami mengirim lima asur, lima sa', lima sa', satu sa'nya empat genggam, empat genggam kedua belah tangan kita. Ini satu sa' berarti kali lima, berapa? 20 genggam kedua belah tangan kita yang dewasa, itu berupa kurma. Banyak juga itu, banyak juga. Kemudian wa khamsati asu' sya'ir, dan lima sa' lagi, bukan sa' semennya, lima sa' lagi gandum. Lima sa' lagi gandum. Kemudian fakultu, jadi dibawa makanan tersebut kepada Fatimah, kemudian di situ ada kata cerai. Dia menceraikan kamu dan talaknya kamu talak tiga. Kemudian saya berkata, amali nafkah, apakah saya tidak berhak lagi mendapatkan nafkah kecuali yang sedikit ini? Ternyata yang tadi cukup banyak itu ternyata masih sedikit menurut Fatimah. Dan wala a'taddu fi manzilikum, dan saya juga tidak boleh menetap di rumah kamu, rumah suami saya. Qala la, kata mereka, tidak. Qalat, kata Fatimah melanjutkan ceritanya, fashadattu ala alayya thiyabi. Ini pelajaran untuk para wanita. Ya, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Fashadattu alayya thawbi. Di sini apa artinya? Ya, merapikan. Merapikan ini terlalu ringan. Syadattu artinya saya perketat, maksudnya menggunakan pakaian keluar, busana muslimah. Fasyadattu alayya thawbi, maka saya tebalkan, artinya betul-betul tertutup rapat pakaian saya, maka lalu saya keluar dari rumah. Dan ini tuntunan berpakaiannya wanita di zaman Nabi. Ya, tuntunan yang dilakukan, yang diceritakan oleh wanita ini Fatimah binti Qais, maka saya berpakaian benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian saya menjumpai Nabi SAW, kemudian menceritakan tentang permasalahan saya. Lalu Nabi bertanya, berapa ini kamu diceraikan oleh suamimu, talak berapa? Kata saya, talak tiga, kata saya. Kemudian Nabi mengatakan, sadaqa, benar apa yang disimpulkan oleh suamimu, benar apa yang disampaikan oleh suamimu, bahwasanya kamu tidak berhak mendapatkan nafkah lagi dan juga tidak mendapatkan tempat tinggal. Laisa laki nafkah. Kemudian dia mengatakan, tadi fi baiti ibni ammika ibni ummi maktum fa innahu darirul basar tulqi thawbaki indahu fa idzan qadat iddatuki. Ya, sekarang kamu tinggal di rumah anak pamanmu Ibnu Ummi Maktum karena dia buta. Kamu silakan buka pakaianmu, bukan telanjang ya, tetapi buka pakaian biasa, buka jilbab misalnya, karena dia memang tidak melihat, buta. Kata Nabi berpesan, jika nanti masa iddahmu habis, sampaikan beritanya kepadaku. Kemudian Fatimah mengatakan, fa khatabani khuttabun. Ini janda yang diminati oleh banyak orang. Maka seketika habis masa iddahnya, karena orang sudah menanti-nanti. Jadi orang bukan dia sendiri yang menghitung masa iddahnya, banyak laki-laki yang menghitung masa iddahnya. Ya. Makanya seketika habis masa iddahnya semua orang sudah berdatangan. Kita banyak wanita yang bertahun-tahun janda tapi tidak ada yang datang. Apalagi janda-janda yang punya anak, yang hidupnya miskin. Tapi janda yang seperti Fatimah ini sekarang ada, tetapi janda kaya. Janda kaya, janda yang cantik, yang anaknya satu. Nah, ini dicari oleh orang. Belum habis masa iddahnya orang sudah tahu. Ya. Jadi di sini Fatimah binti Qais ketika sudah habis masa iddahnya, maka berdatangan laki-laki kepadanya melamarnya. Muawiyah salah satunya, Abu Jaham. Faqal Rasulullah sallam, inna Muawiyah taribun khafiful hal wa Abu Jaham minhu syiddatun 'alan nisa. Ini cerita tentang yang alasan Nabi tidak mengusulkan Muawiyah dan juga Abu Jaham karena kedua-duanya ada kekurangan yang tidak diinginkan oleh wanita, oleh sebagian wanita atau umumnya wanita. Yang satu tidak punya harta, yang satu lagi syiddatun 'alan nisa, keras terhadap perempuan dan bahkan yadribun nisa, memukuli perempuan. Jadi memukuli perempuan ini sifat tercela. Memukuli istri, menampar istri ini sifat tercela, dan Nabi SAW katakan ini sifat kekurangan. Jangan kamu nikahi laki-laki yang tipenya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu jaris lagi, insyaAllah besok kita akan lanjutkan kembali. Sampai di situ kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.